Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Mitra Asia TV One yang dirahmati, dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Senang sekali alhamdulillah di pagi ini saya Siti Kirani kembali menjumpai Anda di Siti Hansalbu. Dan insyaallah selama 1 jam ke depan kita akan membahas tentang temanya sangat menarik sekali, kayaknya sepertinya ini umum yang akan kita bicarakan, yaitu tentang perempuan, ibu-ibu maupun yang sudah dewasa, yaitu tentang merubah dan mempercantik diri. Kita akan bahas dengan Ustaz Wijayanto yang alhamdulillah juga sudah hadir tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget nih saya temanya ini nih, merubah dan mempercantik diri ya. Dan pasti ibu-ibu juga awal-awal tanah suci masih bisa memberkahi semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan ibu-ibu juga di sini pasti juga ingin cantik ya ibu ya. Amin. Yang pasti inginnya cantik luar dalam. Assalamualaikum ibu-ibu yang cantik. Sehat semua. Alhamdulillah. Dari pengajian mana ini bu? Dalil Mutakin, subhanallah. Daerah mana bu? Sini Jakarta Utara. Hidup Jakarta Utara. Ya ada dua ada pendapat ibu, yang satu ingin operasi plastik supaya cantik. Yeah. Nah satu lagi nggak mau karena nanti bisa merusak badannya. Karena katanya kalau udah sekali operasi plastik itu pak menjadi candu gitu. Yeah. Dan tentu juga cocok. Gagal. Yang pengen lihat tadinya hidungnya masuk apa? Malah pengennya wajahnya menarik malah mendorong. Pengennya itu. Soalnya saya juga punya jamaah pengalaman yang dia operasi plastik bagus tetapi ada kegagalan dalam peregangan. Sehingga ketika dicium atau kena benturan maka dia akan menjorok ke dalam begini, itu penyoknya itu kembalinya sampai berhari-hari. Jadi berhari-hari kalau dicium cucunya itu satu minggu baru balik lagi sana gitu ya. Nah, Ustaz sebenarnya kan kita juga pasti pengin banget kelihatan cantik gitu ya, cantik dalam hati, cantik lahir dan batin, apalagi cantik untuk depan suami itu menjadikan ibadah loh ibu-ibu ya. Nah, sebenarnya cantik menurut Islam itu apa sih? Iya. Ada beberapa hal dari ungkapannya Mbak Cece juga mengisyaratkan kita bahwa satu, kecantikan sendiri, keindahan sendiri adalah fitrah. Karena toh Rasulullah sangat menganjurkan orang itu supaya mempercantik diri. Sampai orang kalau ke masjid saja kudu zinatakum indahku li masjidin. Kalau kamu ke masjid dalam surat Al-A'raf ayat 32 supaya kamu membuat ayat 31-32 itu supaya kamu mempercantik diri ketika ke masjid. Sampai dimakruhkan bau-bau yang tidak sedap. Dan sampai kita bau-bau yang pete, jengkol, pace, bambang, bawang, segala macam. Atau iyalah itu semuanya. Atau pakai bau-bauan ya, bau balsem aja terus. Jadi mentang asal pengajian, mesti bau balsem, bau ini semuanya ya. Itu juga supaya kita mempercantik diri dengan bau-bau yang segar, baju-baju yang bagus. Jangan pengajian sih pengajian, tapi kalau sudah 6 kali dipakai jangan terus dipakai terus ya, mentang-mentang seragam belum lunas terus dipakai. Itu juga keindahan, dan Allah itu indah suka pada keindahan. Kalau itu memang keindahan dalam rangka memang untuk menciptakan keindahan, tentu itu satu hal yang memang fitrah. Orang ngomong aja perlu indah kok. Gitu. Ya, apapun perlu indah, ngimami sholat aja perlu indah. Gak boleh ngimami sholat kok Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Korupsi gak habis-habis. Perlu keindahan. Walaupun nanti ada batas. Mentang-mentang indah gak boleh kok sholat dikasih musik. Jadi diringi musik tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung. Lah, mempercantik diri tidak begitu. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 119, di antaranya memang orang tidak boleh merubah penciptaan dalam pengertian merubah sifat-sifat kodrati. Itu karena operasi plastik belum pernah terjadi zaman Nabi, maka pendekatannya di dalam banyak hal tentu pendapatnya juga tidak bisa satu saja. Dan satu pendapat tidak bisa melemahkan pendapat yang lain. Kalau itu kaitannya dengan pengobatan, jelas tidak masalah. Misalnya, kalau gigi kita tanggal, perlu ada kesempurnaan gigi, nggak apa-apa, tambah gigi. Meskipun ada yang katakan jangan pakai emas. Gitu. Karena penggunaan emas itu ada hadisnya tersendiri. Tetapi ada juga yang katakan boleh, karena emas yang diri itu kaitannya makruh. Jadi kalau diperlukan nggak apa-apa. Karena orang kalau kecenderungannya kalau punya emas kan pengen show off kan Bu ya. Kalau giginya emas ngomongnya begini-gini kalau misalnya biar kelihatan emasnya seperti itu. Nah ini juga menunjukkan bahwa Islam itu tidak melarang keindahan, tetapi ada batasnya. Bahkan keindahan di dalam ibadah pun diperlukan, baca Quran pun perlu keindahan. Maka harus tartil, imami sholat cari yang suaranya bagus dan seterusnya. Nah, demikian juga kalau kaitannya itu untuk menyempurnakan cacat. Misalnya kalau orang itu lahir sumbing atau lahir itu matanya nggak bisa melihat, maka itu dirubah ciptaan itu. Artinya yang lahirnya tadinya cacat, mungkin kakinya bengkor begini, kemudian diluruskan, itu bukan merubah ciptaan. Yang merubah ciptaan, ya memperbaiki nggak masalah. Atau korban perang, kecelakaan, diperlukan seperti itu. Nah, tapi ada yang namanya ikhtiariyah dan ghairu ikhtiariyah. Apa itu? Apa itu? Kita akan lanjutkan selanjutnya berikut. Dan ibu juga pasti ada yang mau bertanya ya mengenai tema ini yang sangat menarik. Bisa jangan kemana-mana, Titian Kolbu akan kembali setelah yang satu ini. Insya Allah. Di Titian Kolbu dan bagi Anda pemirsa yang baru saja bergabung bersama kami, kali ini kami membahas tentang kecantikan. Nah, kalau tadi di awal Ustaz memaparkan mengenai cantik yang memang atau sesuatu yang memang kita boleh merubahnya secara kecelakaan, perang, segala macam karena di zaman Nabi juga pernah terjadi orang mengobati yang tadinya kecelakaan atau dia cacat tertentu kemudian diobati supaya kembali mulus, nah, sumbing dan segala macam itu tidak ada masalah. Bahkan merapikan rambut itu kan sesuatu yang alami, kita tidak sengaja rambut itu tumbuh sendiri tapi kita rapikan, itu tidak masalah. Tetapi kalau kaitannya misalnya tato, itu menjadi masalah karena tato yang beneran dengan tato gambar penting itu panuan. Tatunya bagus gambar penting padahal panuan itu juga nggak benar juga. Artinya bahwa tato itu menjadi dilarang. Itu juga dari pendekatan banyak hal. Karena orang bertato itu ada satu spirit, satu untuk show off-nya, untuk pamernya, kebanggaan. Dan kadang-kadang lokasi tato pun juga memilih-milih tempat tertentu, baik di punggung, baik di mana, padahal wanita di tato, di dada, segala macam. Apa gunanya tato kalau itu ditutup, padahal itu idealnya ditutup. Nah, juga untuk merusak diri sendiri juga nggak boleh. Ada dua hal yang didekati, satu yang ghairu ikhtiyariyah, yaitu sesuatu yang tidak dikehendaki. Dalam pengertian, orang merubah karakternya dengan sesuatu yang tidak dikehendaki. Misalnya, tadi, misalnya kecelakaan, kena musibah, kena gempa, kena macam, yang itu cuma penciptaan. Karena kalau berdasar surat An-Nisa ayat 119, memang penciptaan Allah tidak bisa dirubah, hukum-hukum Allah jangan sampai dirubah. Itu yang kaitannya dengan fitrah, misalnya laki-laki mau jadi wanita, wanita jadi laki-laki, yang disebut dengan tarrajul. Jadi laki-laki jangan ke wanita, jangan wanita jangan ke laki-lakian. Ini tidak ada kaitannya dengan pakaian. Apakah pakaian celana panjang itu mutlak laki atau perempuan? Bukan, tetapi kepada fitrahnya. Jadi perempuan pakai celana panjang silahkan, laki-laki celana panjang silahkan, tidak berkaitan dengan itu. Kalau rok itu monopoli perempuan, enggak tentu juga. Pangeran Charles itu pangeran kebesarannya pakai rok. Pakaian kebesarannya. Artinya kalau pakai rok itu kebesaran dia. Artinya bahwa ukurannya tidak di situ. Tapi kalau merubah kelamin jelas itu. Karena itu merubah ciptaan. Laki-laki diubah menjadi wanita atau wanita merubah menjadi laki-laki. Sekarang ini. Sekarang yang kedua adalah yang berkaitan dengan ikhtiariyah. Yaitu yang disengaja. Misalnya operasi plastik yang disebutkan tadi, diganti ember atau ganti apa, nanti malah kepanasan, malah rusak itu semuanya. Nah kalau misalnya ada kayak contoh misalnya Ustaz, ada kayak kita ada telalat diputus dihilangkan atau bulu-bulu tertentu yang dihilangkan, itu nggak apa-apa? Kalau itu tidak berkaitan dengan sesuatu yang dengan niatan tertentu dan itu untuk perbaikan, memperindah, nggak apa-apa. Kayak misalnya mungkin telalat di mata sehingga menghalangi pandangan, gitu, masalah, gak apa-apa ya? Itu gak masalah, itu tidak boleh. Itu operasi yang ikhtiariyah yang dibolehkan. Lah yang ulama sekarang ini susah untuk menentukan bahwa itu boleh atau tidak, misalnya mempercantik yang tujuannya saja sudah tidak baik. Biasanya untuk mempercantik diri biar suami senang, rata-rata bukan untuk suaminya, untuk suami orang lain. Karena kenyataannya apa, sebaik-baik suami itu yang menyenangkan istrinya. Tapi kenyataannya kita lebih menyenangkan suami orang lain. Kalau ngadapi suami sendiri kadang-kadang yang mana daster sudah berhari-hari dipakai terus, gantung pakai itu. Jangan ceritakan pengalaman kita sih. Tapi prinsipnya kalau kita mau resepsi saja karena mau ketemu banyak orang, kacau. Cermin aja bisa kanan, kiri, atas, belakang, semuanya. Panggul 7 meter. Panggul, belakang, terus aja, pinjol sana, pinjol sini, semuanya. Kalau untuk suami orang, ini kan gak fair. Fair artinya, seharusnya orang Islam itu ya kecantikannya. Berarti cantik itu terutama untuk suami dan untuk di rumah aja dulu. Baru cantik itu di luar. Gitu. Makanya doanya saja untuk bercantik itu sebenarnya harus diingat, diikuti dengan inner beauty-nya. Kalau kita doa saja, kalau udah bercermin, ya Allah, baguskanlah wajahku dan baguskanlah khalqi, jadi hatiku, perilakunya. Karena diharapkan memang cantik itu ya luar dan dalam, inner dan outer beauty. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi jangan sampai kita mensilikon sana, mensilikon sini, hanya spiritnya, hanya spirit untuk yang enggak benar. Nah, Ustaz, ini kayaknya ada yang mau bertanya, Ibu-ibu. Silakan langsung saja dengan Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hajah Yoyo Zuhroh dari pengajian Saudari Mustaqim, Kalibaru, Tlising, Jakarta Utara. Bapak Ustadz, saya ingin bertanya, di zaman yang modern ini banyak sekali ditawarkan obat suntik atau jerawat. Menurut Islam itu hukumnya haram apa tidak? Demikian pertanyaan saya dan Pak Heri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suntik vitamin C terutama. Tiga pendekatan. Pendekatan yang pertama kaitannya dengan jerawat itu sendiri. Karena jerawat tidak termasuk penciptaan yang boleh atau tidak dirubah. Karena itu bagian dari penyakit. Maka prinsip boleh dihilangkan. Orang kena jerawat, kena mungkin tumbuh kutil, tumbuh apapun yang di situ, mungkin bisul, mungkin apa misalnya, itu bisa dihilangkan. Biasanya orang mitosnya karena banyak makan kacang. Banyak kacang keluar jerawat, maka biar keluar kacang, kita makan jerawat supaya keluar kacangnya. Tidak bisa seperti itu. Yang kedua adalah dengan alat apa? Karena kita tidak boleh melakukan sesuatu, baik itu pengobatan, baik itu perawatan, berkaitan dengan barang-barang haram. Itu barang haram itu tidak bisa digunakan untuk pengobatan itu, karena itu tidak boleh kita konsumsi. Kalau yang disuntikkan adalah lemak babi, yang disuntikkan itu semuanya. Makanya kenapa kalau orang mau haji pakai meningitis dipersoalkan, karena itu dikembangkan dari lemak babinya tadi. Yang ketiga adalah caranya. Caranya tentu kalau itu dilakukan oleh orang yang bukan muhrimnya dengan cara itu, apalagi prakteknya dengan dilulur, disepati itu untuk menghilangkan itu. Yang nyuntik juga bukan muhrimnya, yang jerawatnya mana, yang disuntik mana gitu misalnya, lah itu menjadi malpraktek atau memang itu bukan muhrimnya dan yang lain-lain, maka itu tidak boleh dilakukan. Kebolehan sesuatu yang dilarang kalau di dalam keterpaksaan, karena memang keterpaksaan itu membolehkan yang terlarang. Melahirkan saja kalau kita dari dokter wanita. Tetapi kalau memang nggak ada dokter wanita, ya itu kebolehan. Tetapi itu sebatas untuk melahirkan saja. Jangan semua dokter terus mau bikin operasi di situ aja, tidak ada kaitannya. Masuk batu-batu yang diperiksa, kan nggak bisa seperti itu. Ya, jadi pertanyaan dengan ibu, kalau hanya menghilangkan jerawat tidak termasuk larangan dalam surat An-Nisa 119 yang melarang perubahan penciptaan dan juga melarang hukum apa mengganti hukum-hukum itu. Nah, jadi prinsipnya merubah penciptaan atau mengganti atau membuat bagaimana membentuk semuanya itu yang tidak boleh, satu ya kaitannya dengan fitrah, yaitu laki-laki menjadi wanita, wanita laki-laki. Bahkan beraktivitas saja tidak boleh laki-laki kok genit gitu, karena itu pencitraan. Itu sampai-sampai perempuan terus dia berjalan kayak pinggul unta saja nggak boleh. Jadi jalannya kayak di satu rel, jadi kayak di catwalk, itu nggak benar, itu juga nggak boleh. Ngomong pun juga supaya yang sopan. Iya. Nggak boleh berlebihan, tapi nggak boleh kurang. Hmm. Artinya jangan terlalu judes, jutek. Jadi dari mana? Dari belakang? Mau ke mana? Mau ke depan? Gitu. Itu juga nggak pas, tapi juga dari mana bu? Itu pakai air terlalu berlebihan. Nah, itu nanti mengundang kesahwati. Iya. Nanti, maka dalam Islam ada namanya tabarruj. Hmm. Tabarruj itu perilaku-perilaku yang overacting. Hmm, berlebihan ya? Berias yang berlebihan. Hmm. Iya, baik. Ya, penanya berikut langsung saja dengan Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nahria Aris dari Majelis Taklim Kuda Limi Takin. Ya. Terbaru Cilincing, Jakarta Utara. Ya, langsung Bu, silakan. Pertanyaan saya begini, Pak Ustaz. Bagaimana dengan orang yang merubah wajahnya dengan memakai suntik atau botok yang lainnya? Itu saja. Itu saja saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dijawabnya nanti ya. Setelah kita break dulu dan Ibu sabar dulu ya, kita akan break. Nah pemirsa jangan kemana-mana. Siti Angkobu akan kembali setelah yang satu ini. Insya Allah. Anda masih setia bersama kami dan kita masih saja membahas tentang mempercantik dan merubah diri atau tata kecantikan wanita. Ya, maksudnya Ustaz, menjawab pertanyaan tadi, suntik botox. Iya, prinsip kalau itu spiritnya adalah memang karena cacat, karena sakit, karena memang ada sesuatu yang diperlukan untuk menormalisasi keadaan, itu ulama membolehkan. Nah, misalnya wajah itu tiba-tiba ada eksiden kena stroke sehingga miring sana miring sini, nggak masalah. Di dalam kitab yang namanya Jarohah Tadmin di Fiqhil Islam itu Dr. Atho Abdul Asik mengatakan bahwa kebolehan untuk membuat satu perubahan yang kaitannya untuk perbaikan, termasuk di dalamnya adalah otopsi. Otopsi itu kan mayat tapi dibedah-bedah. Tapi kalau itu untuk keadilan, pengadilan, boleh misalnya. Atau untuk mengetahui penyakit, misalnya, nggak masalah. Tetapi kalau di luar itu tidak boleh. Nah, karena ada perdagangan organ sekarang. Ya. Itu. Ketika orang donor itu nggak boleh saja donor, donor organ itu boleh saja. Tetapi kalau donor untuk komersial menjadi nggak boleh. Karena ada fenomena. Di Jogja saja ada ditemukan seorang tukang becak yang menjual semua organnya mau. Misalnya ginjal, dia tarifkan 100 juta. Mata 10 juta. Cukup dengan 10 juta, 20 juta dapat mata satu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah ini sudah menjadi komersialisasi dari organ. Ini menjadi tidak boleh. Nah, lalu apa sangkut ginjal nggak boleh? Boleh, karena itu kaitannya dengan untuk keberlangsungan kehidupan. Tetapi tidak boleh menjual belikan organ dalam pengertian spiritnya adalah spirit bisnis. Demikian juga operasi wajah. Kalau spiritnya hanya untuk genit, hanya untuk apa ya, nanti tanya pada intaksi kolpak, intaksi kolpak. Tanya pada hati kita sendiri. Sejauh mana ini operasi itu diperlukan dan tingkat kepentingannya. Ibu, misalnya hanya sebagai ibu rumah tangga, jangan sampai ini sebagai ungkapan ketidaksyukuran kita terhadap yang diberikan. Malah menjadi mubazir ya, Ustaz. Itulah, makanya. Buat yang lain. Masih yang lain, masih banyak kok itu. Artinya, daripada untuk yang seperti itu kan ada kemanfaatan yang lain. Lalu kedua juga, orang harus ada kesadaran. Bahwa misalnya kulit menjadi kisut itu sudah umur 90 tahun itu mau dioperasi seperti apapun ya seperti itu kan gitu. Jadi sudah 10B kalau istilahnya. 10B itu sudah beter-beter. Jadi mau syuting setengah jam aja kencingnya 4 kali. Ya Allah, terus sudah mulai batuk-batuk gitu. Tidur bareng suami aja sudah males gitu. Karena pas tidur luar batuk melulu. Oh, luar biasa. Sudah mulai bau balsem. Sudah mulai BB yang lain lah. Dan mulai bingung juga. Itu jadi baca SMS saja jauh-jauhkan ya, sudah mulai semuanya ya. Apalagi Facebook sudah nggak bisa baca, nah itu sudah itu nggak tahu ya Bu, nggak punya BB ya Bu, BB nggak punya BB. Iya deh. Tapi kan kalau misalnya kita ingin mempercantik gitu ya, kalau misalnya kita undangan gitu kan kayaknya boleh-boleh aja. Gak gitu. Apa-apa. Dengan asal suami tidak, gitu. Baru tadi. Iya. Batasannya tak baru. Tapi sempat banyak sekali kan kita ingin cantik itu pakai satu alat. Misalnya kita pakai bedak, parfum, ya, lipstik itu kita tidak menemukan satu yang bisa kita pakai itu ada halal atau haram kah? Nah, itu harus diseleksi. Artinya cara pakainya benar, kemudian yang dipakai juga benar. Karena memang ada keterikatan. Jadi alatnya benar, kemudian prakteknya juga benar. Barang haram tidak bisa, jangankan itu Bu, kita pakai tas yang dari kulit babi aja menjadi gak iya, supaya cantik, karena ini pakai tas biasanya kan ibu itu kalau pergi tasnya harus matching dengan baju, dengan bajunya harus matching dengan sepatunya, makanya satu almari koleksi tas, baju semuanya. Nah, makanya kalau cece seneng yang hitam terus, makanya pakai yang hitam. Jadi walaupun supaya matching dengan kulit ibunya. Iya deh, baik. Langsung aja deh, ada yang mau bertanya lagi nggak, Bu? Silakan. Dengan Ibu siapa? Sebutkan nama saja ya, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haja Fadila. Iya. Saya mau tanya, Pak Ustaz. Kan rambut kita kan hitam gitu. Pasti semir warna hitam. Itu kan udah apa namanya haram. Bagaimana gitu? Iya. Hukumnya gitu. Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat sekali, Ibu. Kayaknya rambutnya udah putih semua ini, Bu, ya, pengen nanya. Tapi kita harus bersyukur, Bu. Kalau ibu-ibu sudah menopause, sudah begitu, berarti sudah mulai meninggalkan dunia hitam, Bu. Ya. Kalau terus ya, saya itu masih bergelimang di dunia hitam. Maksudnya rambutnya masih hitam. Memang semir, Bu. Berkaitan dengan semir, ada satu hadis yang melarang. Semir yang warna hitam. Kalau warna merah, warna hijau, coklat, semuanya tidak ada larangan. Larangannya khusus warna hitam. Apa di balik itu, orang-orang ahli kulit dan ahli kesehatan bisa menerangkan karena warna hitam itu kadang inflamirah kaitan dengan yang lain-lain, itu hikmahnya. Yang kedua, haram itu, larangan nafsi yang berkaitan dengan satu tindakan itu ada dua. Satu, haram li zatihi. Dan yang kedua, haram li ghairihi. Li zatihi itu apa? Contohnya babi, dalam segala rupa enggak boleh. Yang enggak boleh daging babi yuk. Ini yang lainnya boleh. Tulangnya enggak boleh. Gigi babi ya tetap enggak boleh karena itu li zatihi. Nah, kalau li ghairihi misalnya yang berkaitan dengan tadi semir. Semir itu li ghairihi, bukan li zatihi tapi li ghairihi. Kenapa? Karena Rasulullah dan para sahabat pernah melakukan semir hitam. Apa? Ketika mau perang. Ketika mau perang, sahabat-sahabat diperintahkan secara semuanya semir hitam rambutnya. Apa? Ternyata ada kepentingan. Biar musuhnya kaget, loh, kok musuhnya masih muda-muda, padahal cuma di semir hitam. Menyerupai. Itu semuanya. Nah, tentu ada alasannya, kenapa kok nggak beli semir hitam. Makanya ulama mengatakan ini haramnya ada yang berpendapat, tapi saya bukan ahlinya ya. Tetapi saya hanya melihat pendapat dari ulama. Itu saya baca, di antaranya itu larangannya jatuhnya makruh. Bukan wajib, apa bukan haram. Makanya pakai semir hitam itu dimakruhkan. Ya. Tapi makruh atau haram lebih baik ditinggalkan, ya silahkan saja. Natural ya. Pentingannya apa? Iya kan itu. Karena toh disemir atau tidak, rambut seorang wanita juga harus ditutup. Iya. Ibu saya nggak tahu loh, warnanya hijau apa kuning. Makanya kan nggak masalah. Sebetulnya bagi kita kaum muslimah nggak ada masalah kaitannya dengan semir. Toh semir atau tidak, toh sebaiknya ditutup. Iya. Jangan-jangan ibu-ibu malah gundul. Ya. Artinya itu. Baik, Ustaz, bisa kita mengenai operasi plastik ataupun ada seorang yang bisa menambahkan atau mengurangi kelebihan atau kekurangan dalam bentuk tubuhnya, kita bisa menyebutkan bahwa seorang ini apakah memang mempunyai sifat ketidakpercayaan diri gitu. Itu berarti yang salah adalah bukan pada pada perilakunya, tetapi kepada spiritnya, semangatnya, niatnya tadi. Maka akan lebih baik kalau kita bangun. Sekali lagi, yang lebih ditekankan adalah bukan pada outer beauty. Sesungguhnya orang itu pada inner beauty-nya. Bahwa banyak orang yang cantik tapi nggak menarik. Orangnya nggak cantik tapi menarik. Ada orang yang cantik dan menarik juga ada. Ada orangnya yang tidak cantik dan tidak menarik, itu banyak sekali. Di sini pun ada tidak cantik, nggak menarik lagi semuanya. Ada juga yang tidak cantik tapi menarik. Lah, urusan menarik itu kaitannya dengan aura, kaitannya dengan karakter, kaitannya dengan kepribadian, personality, behavior, dan yang lain-lain. Makanya jauh lebih penting, Rasulullah mengatakan begini, yang namanya Allah itu yang paling penting adalah inner beauty. Inna Allah la yang duru ila suwalikum wa antamikum walakin Allah yang duru ila suwalikum. Allah itu yang dipentingkan bagi keberagaman kita, bukan kepada bagusnya wajah kita, cakep dan cantiknya wajah kita, tetapi bagaimana hati kita. Nah, justru mempercantik itu jauh lebih penting, kita tekankan pada kecantikan hati, kecantikan diri kita, kecantikan hati kita. Bahkan jilbab itu satu simbol, iya, kewajiban iya, tetapi juga dijilbabi hatinya. Jangan-jangan hanya karena model, atasnya kerudung, bawahnya warung. Artinya kerudung tapi bawahnya ketat-ketat. Ada kerudung model sensualia. Jadi itu di Jogja banyak mahasiswa-mahasiswi karena sekolah di lembaga Islam pakai kerudung atasnya tapi bawahnya pusernya itu di pusat peradaban dunianya. Itu kan kerudung tapi bawahnya warung. Baik, Ibu siapa lagi yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ajalin. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, apa benar pada suatu masa akan datang para wanita yang bersolek secara berlebihan mempati dan Yahudi akan datang hari kiamat? Penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang banyak kita temui beberapa prediksi atau tausiah Rasulullah ya, tausiah Rasulullah yang berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat. Puluhan bahkan mungkin ratusan kalau kita kumpulkan tanda-tanda hari kiamat itu. Satu, apa yang disampaikan Rasulullah itu memang senyatanya, tapi bisa juga itu bagian dari peringatan dan ya supaya kita berhati-hati terhadap itu. Salah satunya memang ketika kemaksiatan dan merajalela, yaitu yang dikaitkan karena fitnah wanita. Jadi wanita menjadi sumber fitnah yang merajalela, di antaranya karena tabarruj tadi. Itu kaitannya berlebihan di dalam bermake up atau berpakaian tapi telanjang. Saya sering menyampaikan ada dua makna ini, berpakaian tapi telanjang itu pakaiannya lengkap sempurna tapi terlalu ketat, sehingga full press bodinya itu. Jadi apa ya, bisa dibayangkan. Kita Spanyol. Iya, Spanyol itu. Saya nggak mau melanjutkan karena istri saya di Jogja, jadi nggak mau melanjutkan. Yang kedua, itu istri saya satu di Jogja. Supaya nggak jadi fitnah. Istri saya itu tiga anaknya. Jadi, prinsipnya adalah satu berpakaian tapi telanjang tadi terlalu ketat. Dua, itu wanita. Itu tanda kiamat juga. Dia berpakaian sudah lengkap tetapi sudah pakai jilbab cadar kalau perlu tapi transparan dari plastik. Nah, ini sama dengan berpakaian tapi tapi juga itu berbicara tentang bagaimana perilaku. Nah, karena kenyataannya pakaian itu juga menentukan perilaku seseorang. Ibu dengan pakai jilbab insya Allah perilakunya menjadi lebih baik dibanding pakai minimalis tank top. You can see, I can see you. Ya, you can see, I can use. Undang-undang sudah ketat malah ditulis di try me. Luar biasa. Saya bilang di depannya, yes. Gitu. Nah, yang berikutnya juga, kalau nggak percaya nanti boleh buktikan. Ibu-ibu yang punya anak kecil dibelikan baju polisi dan tentara, nanti jalannya jadi berubah. Nah, jadi pakaian juga menunjukkan perilaku seseorang. Baik. Sekarang kita akan lanjutkan ya, dan ibu-ibu juga sudah insya Allah puas ya Bu ya dengan jawaban dari Ustaz Kanit. Pemirsa jangan kemana-mana, kita yang kau akan kembali setelah pesan-pesan berikut, tetap bersama kami insya Allah. Dan kalau dan kita masih membahas tentang kecantikan yang Islami. Nah, kalau kita membicarakan kecantikan, sepertinya tidak ada habisnya ya. Dan insya Allah dengan taklim kita kali ini, insya Allah sedikitnya mungkin kita bisa amalkan, yaitu cantik dalam diri dulu, dalam diri, dalam hati kita dulu, insya Allah kita mempunyai hati yang bersih. Amin ya rabbal alamin. Nah kalau misalnya kita bicara mengenai cantik luar ataupun cantik dari dalam diri kita, Ustaz, apakah ada cerita dari istri Rasulullah? Rasulullah mengakui sendiri ketika Aisyah radhiyallahu anha mukminin itu berpakaian yang luar biasa cantiknya, karena memang di antara istri-istri Rasulullah yang paling cantik adalah Aisyah. Sudah cantik, mulek, final, demok, seksi, orangnya putih mulus. Jadi pipinya aja kayak apel Australia, putih kemerah-merahan. Jadi kayak di sini nggak ada deh. Ini adanya nggak kayak apel. Ini ada kayak salah. Nggak kayak pate. Ada di belakang ya bu kita. Jangan tersinggung gitu. Memang kadang-kadang kenyataan itu pahit biasanya. Gini, maka panggilannya Humairah. Rasulullah SAW itu kalau memanggil istrinya itu Humairah, hei si merah kelima. Karena memang cantiknya Aisyah. Nah, satu ketika Aisyah itu punya hadiah kain dari Yaman. Kainnya itu impor, baguslah itu. Dipakai, maka bersolek, berdandan di hadapan Rasulullah. Harapannya Rasulullah menyenangkan. Menyenangkan Rasulullah. Maka IR-nya luar biasa. Ya Rasulullah, kalau sudah begini kamu lihat aku, bukankah aku cantik? Iya, cantiknya luar biasa. Itu, aku adalah orang yang cantik. Jelas dalam hal ini Rasulullah lebih menekankan kepada Khadijah yang notabene jauh lebih tua daripada Aisyah radhiyallahu anha, lebih tua dari Rasulullah itu sendiri. Rasulullah umur 25 tahun, Siti Khadijah umur 40. Bagaimanapun juga jelas kecantikannya kalah dengan Aisyah secara fisik, tapi pilihan batin sendiri. Maka bagaimana usaha kita, pesan moralnya adalah sebetulnya di dalam Islam itu jangan kita sibuk dengan memelihara suatu make up apa aja berjam-jam. Nggak fair dong kalau kita taklim aja 2 jam semuanya ngantuk, semuanya udah fisika Allah maaf ya. Kita siaran baru setengah jam aja udah bilahi taufiq wal hidayah. Sementara kalau kita mau spa, kita mau sauna, bisa berjam-jam. Itu yang nggak fair. Tugas kita sudah selesai. Tugas memperbaiki body itu ketika kita di dalam kandungan, Ibu. Karena kalau body nggak sempurna, lahir di dunia nggak bisa balik lagi. Kalau lahir cacat kan nggak bisa balik lagi. Nah, di dunia ini tugas itu sudah selesai. Jangan kita disibukkan oleh facial. Karena kadang-kadang hanya untuk memutihkan dalam muka aja pakai lotion, berdua pakai sabun, dalam 6 minggu bisa menjadi putih. Itu bohong. Semua bohong. Nggak ada orang 6 minggu bisa jadi putih. Kalau betul itu langsung berubah jadi putih dalam 6 minggu, berarti orang negro itu pakai itu langsung jadi kinan. Nah, ini menunjukkan jangan kita terpaku, terpesona hanya karena cantik itu tidak diukur dari putih dan tidaknya. Bahwa memutihkan ya boleh saja. Dan tidak diukur dari, kalau laki-laki harus cinta, harus ada suspeknya bergaris-garis. Tidak, ukurannya tidak itu. Tetapi bukan berarti Islam tidak menghargai. Karena ketika ada orang itu rambutnya amburadul metalika, Rasulullah tidak menegur. Apa tidak ada sesuatu yang bisa untuk menenangkan rambutmu? Hei pemuda, kamu gondrong boleh, tapi jangan metalika kultura seperti itu, timbal seperti itu. Ya di sisi ini yang dirapikan. Bahkan ada orang yang semalaman dia tidak mau memelihara tubuhnya, Rasulullah menegur. Wa inali jasadika alaika hakon, hei saudaraku, sesungguhnya dalam tubuhmu itu ada hak-hak yang harus kau penuhi. Dalam hal untuk memperbaiki gigi, Rasulullah menganjurkan bersiwak setiap mau sholat. Ini kan bagian untuk bagaimana menjaga hak-hak tubuh dan fisik. Nah, berarti bisa dikatakan ketika kita menemukan seseorang itu yang memang dia sudah melakukan operasi plastik atau bisa menjaga kecantikan dari luar saja gitu fisiknya, apakah itu bisa mengurangi tanda syukur orang tersebut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bisa juga, karena itu bentuk seolah-olah Allah merasa tidak, padahal Allah berfirman dalam surat Infitor ayat 7 dan ayat 8 bahkan ayat 9-nya bahwa, dan juga surat Atin, manusia itu adalah surat Atin ayat 4 lakot pelaknal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu sudah dibuat oleh Allah dengan selengkap-lengkap dan sesempurna-sempurnanya manusia. Itu kalau saya gambarkan tidak akan selesai. Sampai-sampai ada satu buku judulnya Kam Bisawi. Berapa sih nikmat, nilai, harga itu yang diberikan Allah pada kita. Kita ini dibikin tangan kok sangat ergonomis. Ini coba sendinya di sini, coba sendinya di sini. Makan susah loh, harus dilempar-lempar susah sekali. Dan seterusnya dan seterusnya. Iya. Orang Jawa kuping tuh kaku dan jepiting, tapi sekali kuping pasti bisa dilipat. Enggak usah dicoba, Bu, pasti bisa. Coba kalau kaku bener enggak bisa. Sehari habis bantal berapa? Ini kan nyocok-nyocok sekali. Dan tempatnya sempurna betul. Coba kuping itu di cicak kita kan naik motor tuh kena angin kan harus ada helm khusus di sini dan seterusnya dan seterusnya ya. Maka jangan sampai kita seolah-olah protes dengan apa yang ada ya. Jangan kita rupa-rupa sepanjang misalnya kasih tindik untuk anting nggak masalah membolehkan masang gigi untuk yang tanggal nggak masalah tetapi jangan sampai kita merupa-rupa ciptaan apalagi operasi kelamin iya. Ya, artinya adalah apapun yang Allah berikan kepada bentuk diri kita gitu. Fisik kita harus kita syukurin. Tapi terutama lagi kita harus menambah vitamin kita yaitu dalam arti kata membersihkan atau mensucikan hati kita. Itu yang paling penting ya Ustaz ya. Amin ya rabbal alamin. Ustaz terima kasih banyak atas waktu kesempatan ilmunya. Subhanallah. Ibu-ibu terima kasih ya. Salam untuk keluarga nanti hati-hati di jalan. Insyaallah kita ketemu lagi ya. Dan pemirsa terima kasih atas kesediaan Anda bersama kami selama satu jam ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan Titian Kolbu setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 4 pagi hanya di TV One. Sebelum berpisah, sukses itu penting, tapi kebahagiaan jauh lebih sukses. Saya Siti Kirani beserta kru, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.